وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الدين، عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat 3 Rabiul Awal tahun 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 23 Januari tahun 2015, kita kembali bertemu untuk bersama-sama mempelajari, untuk sama-sama belajar membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-74, masih dalam pembahasan hukum ra. Pada pembahasan yang lalu kita telah menyelesaikan hukum ra yang dibaca tebal, hukum ra mufakhkham. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari hukum ra yang dibaca dengan tipis atau muraqqab. Ini perlu mendapatkan perhatian dari pembaca Al-Quran. Ra dibaca dengan tipis atau dibaca terkik dalam dua keadaan. Yang pertama, jika berharokat kasrah. Jadi apabila ada bacaan ri, maka dibaca dengan tipis. Yang kedua, ra itu bersukun. Bersukun sebelumnya kasrah. Jadi ir. Dengan tiga syarat. Yang pertama adalah kasrahnya asli. Kasrahnya asli. Jadi kita akan tahu dengan contohnya. Ada yang kasrah bukan asli, ini kasrahnya asli. Yang kedua, dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat. Nanti ada yang tidak dalam satu kalimat. Yang ketiga, tidak bersambung dengan huruf isti'la. Ini tiga syarat yang harus dipenuhi ketika ra dibaca dengan tipis. Kita baca contohnya. Kita baca. Waqarri aynan. Langsung dibaca tipis, bukan waqarri tapi waqarri, ya. Waqarri aynan. Ya, tidak dibaca waqaw, ya, waqaw. Kalau seperti ini tebal. Waqarri ini tebal. Namun dibaca waqarri. Waqarri, ya. Ditipiskan. Waqarri aynan. Zulumatil barri wal bahri. Ya, itu kontrol, ya. Kalau tidak biasanya refleks kita ini, ra-nya ini tebal. Kalau belum belajar, biasanya refleksnya rohnya tipis. Tapi kalau sudah belajar, biasanya cenderung ketebal, sehingga roh yang tipisnya, ya, jadi dibaca tebal. Kita ulang lagi. ظلمات البر والبحر بالبر والتقوى بالبر والتقوى فبشر عبادي فبشر عبادي فبشر عبادي أولم نعمركم أولم نعمركم أولم نعمركم أولم نعمركم فرعون وثمود فرعون وثمود فرعون وثمود ingat jangan sampai dilupakan itmamul harakat menyempurnakan harakat pada auna ya pada fir'auna pada wawunya maka bibirnya dimajukan ke depan fir'aun wa thamud fir'aun wa thamud وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا فلا تك في مرية منه فلا تك في مرية منه فلا تك في مرية منه فلا تك في مرية منه أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم coba tanya أم لم تستغفر لهم أم لم تستغفر لهم فستعلمون كيف نذيري حرمت عليكم أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم jadi pada hur langsung tipis ya ketika hu itu maju ya ketika masuk qara sudah kembali pada posisi semula hur coba hur coba ya kalau hur jadi tebal nanti hurri coba حرمت عليكم أمهاتكم لهم عذاب من رجز أليم لهم عذاب من رجز أليم لهم عذاب من رجز أليم من شر ما خلق من شر ما خلق وأسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ويهيئ لكم من أمركم مرفقا ini pada mirfaqan maka terkumpul apa tiga syarat tadi ya kasrahnya asli ya sebelum disukun dan sebelumnya kasrah ya dengan tiga syarat yang pertama kasrahnya asli mi ya, ini asli ya kemudian dalam satu kalimat mirfaqan mirfaqan satu kalimat atau satu kata. Yang ketiga, tidak bersambung dengan huruf isti'la. Ya. Setelah mir apa? Huruf apa? Huruf fa. Huruf fa bukan termasuk huruf isti'la. Jadi dibaca tipis. Wa tasrifir riyahi was-sahabi. Ya. وتصريف الرياح والسحاب وتصريف الرياح والسحاب أن أنذر قومك kita baca ini an anzir qaumaka ini tetap dibaca apa tetap dibaca tipis ya. Ya, karena ra sukun di sini ini contoh yang tetap dibaca tipis nanti ada pembahasan apabila ada ra sukun ya yang sebelumnya kasrah ya, dibaca tebal apabila bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kata. Nah, ini dalam satu kalimat. Ini contoh ra sukun yang tetap dibaca tipis. Karena apa? Karena bertemunya ra sukun dengan huruf isti'la setelahnya ini dalam kalimat yang berbeda. Tidak dibaca wa an anzir qaumaka tetapi dibaca wa an dibaca an anzir qaumaka. Karena apa? Karena beda kalimatnya. Kita baca an anzir qaumaka. An anzir qaumaka. Fasbir sabran jamilan. Fasbir sabran jamilan. Ya, fasbir tipiskan ya. فاصبر صبرا جميلا ya, kemudian ingat pada sabran langsung tipiskan ra tebal kemudian dengungnya itu tipis ran ya, bukan ran kita baca fasbir sabra jamilan ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك ولا تصعر خدك baca bersama-sama pelan-pelan ya, pelan dan tenang di dalam membaca. Itmamul harakat ya, menyempurnakan harakat dan menyempurnakan huruf. Siapa ya? Wa qadri 'ainan ya. Wa qadri 'ainan zulumatil barri wal bahri bil birri wat taqwa fa bashir 'ibadi awalan nu'ammirhum. Ayo perhatikan, di situ ada mim yang bertasydid. Perhatikan, ayo. Awalan nu'ammirhum. Ulangi lagi fi. Sempurnakan harakatnya ini. Jangan fe, tapi fi ya. Rang bawahnya diturunkan. Fi. Ayo. Fir'auna wa Thamuda wa alina manasikana wa tub 'alaina. Ulangi lagi, tadi. Tebalkan pada poin. Am lam tastaghfir lahum. Am lam tastaghfir lahum. Fasata'lamuna kaifa nadhiri. Urilat 'alaykum ummahatukum. Lagi, diulangi lagi. Urilat 'alaykum ummahatukum. Hurriman ya. Lagi. Wa atalna lahu 'aynal qitri wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqan. Sekali lagi. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqan. Dikontrol banget, dikontrol dengan benar-benar kasrahnya ya. I dan e. Wa yuhayyi', kemudian pada hamzahnya benar-benar dimatikan, dihentikan ya suara dan nafasnya. Wa yuhayyi lakum dan wa yuhayyi ya, yang hampir mendekati ain. Kita ulangi lagi. Wa yuhayyi lakum ya. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqan wa tasrifin وتصري الرياح فر كن فر فر وتصري في الرياح وتصري في الرياح والسحاب أنذر قومك فاصبر صبرا جميلا ولا تصعر خدك. Ya. Itu tadi ra yang dibaca dengan tipis. Ya, ra yang dibaca dengan tipis. Ini diperhatikan. Kemudian pada pembahasan berikutnya, hukum ra sukun yang sebelumnya kasrah ir juga dibaca tebal. Nah, ini perhatikan. Jika bersambung dengan huruf isti'la seperti qaf, sad, sad dan ta. Ya, cuma tiga huruf ini, qaf, sad dan ta. Kita baca kitaban في قرطاس كتابا في قرطاس Kita ulang lagi. كتابا في قرطاس كتابا إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة وإرصادا لمن حارب الله Kemudian baca contoh berikut ini. Ra sukun pada kata sirkin lebih afdol dibaca tipis saat apa? Saat wasal. Artinya dibaca bersambung. Ya. Kullu firqin kattaydil azimi. Kullu firqin كل فرق كالطود العظيم كل فرق كالطود العظيم كالطود sekali كل كل فرق كالطود العظيم كالطود mana كالطود ada yang كالطود tadi bacanya ada enggak sadar كالطود bukan كالطود ya كل طيب لغي كل فرق كالطود العظيم كل فرق كالطود العظيم مشهد ان جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا إن جهنم كانت مرصادا Kita baca contohnya كتابا في قرطاس كتابا ada yang katai dia ulangi lagi kullu firqin ya kullu firqin katawdil azim inna jahannama kanat mirsadan kita lanjutkan Kalau tadi ya hukum ra sukun yang sebelumnya kasrah ya dibaca tebal ya, jika bersambung dengan huruf-huruf isti'la ya. Maka pada pembahasan yang ini huruf ra sukun yang sebelumnya kasrah juga dibaca tebal jika kasrahnya tidak asli. Ini yang pertama. jika kasrahnya tidak asli. Nanti kita akan baca contohnya. Yang kedua, kasrah dan ra tidak dalam satu kata. Ya, kasrah dan ra tidak dalam satu kata. Kita baca. Qala rabbi irji'uni. Qala rabbi irji'uni. Nah, ini dibaca tebal. Ra-nya tidak apa? Kasrahnya tidak asli. Pada rabbi, ya, ini kasrahnya tidak asli. Kita baca. Qala rabbi irji'uni. Qala rabbi irji'uni. Ya, rabbi irji'un. Jangan ji'u, tapi ji'uni. Qala rabbi irji'uni. Qala rabbi irji'uni. Wa qur rabbi irhamhuma. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول إلا من ارتضى من رسول فيقسمان بالله إن ارتبتم In irtabtum. Jangan inir, tapi inir. Tebal kan? Kita ulangi lagi. Fayuqsimani billahi in irtabtum. Fayuqsimani billahi in irtabtum. Fayuqsimani billahi in irtabtum. تبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم هذا دي بدا فيقسي استلاح حروف استعلاء فيقسم هذا دي فيقسمان إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ضمهنya ya disempurnakan إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر اركبوا فيها بسم الله اركبوا فيها بسم الله اركبوا فيها بسم الله اركبوا فيها بسم الله ارجع إلى ربك ارجع إلى ربك ارجع إلى ربك بلغن ارجع جبا ارجع إلى ربك ارجع إلى ربك ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ارجع masih ada yang kerepotan ya. Perhatikan pada falanatiyannahum, itu perhatikan, itu didengungkan. Falanatiyannahum bijunudi, perhatikan. Kita ulang lagi. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Ya, perhatikan. Ini ada dua ikhfa syafawi. Perhatikan, ini sering terlewatkan begitu saja. Ya, pertama falanatiyannahum. Nah, ini didengungkan. Di situ ada mim sukun bertemu dengan apa? Dengan ba. Ya. Kemudian la qibala lahum. Nah, itu didengungkan juga. Karena ada mim sukun bertemu dengan ba. Irji' hati-hati, ini sering dibaca irji' dengan e ya. Perhatikan. Irji' ilaihim falanatiyan. Irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Lagi irji' ilaihim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kita baca bersama-sama. Qala rabbi irji'uni. Qala rabbi irji'uni wa qul rabbi irhamhuma. Masih tipis ya. Ini urtabatum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin. Ini bukan ar ya. Yurgabu. Yurgabu fiha bismillah. Yurgabu. Masih ada yang banyak yang masih tipis. Ir, tebalkan ya. Coba ir. Ir. Jangan ir. Ir. Bibirnya tidak usah maju. Ya, karena ya, kasrah. Ir. Coba. Ir. Lidahnya diangkat. Ir ji' ila rabbika. Ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah menyelesaikan hukum ra', baik ra' yang dibaca tebal, kemudian ra' yang dibaca tipis, kemudian ra' yang dibaca tebal, ra' sukun yang dibaca tebal, yang sebelumnya kasrah jika bersambung dengan huruf isti'la, ya, dalam satu kalimat. Ada lagi ya, ra' sukun yang sebelumnya kasrah juga dibaca tebal ya, jika kasrahnya tidak asli dan kasrah dan ra' tidak dalam satu kata. sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat dan terus diulang-ulang. Apabila tadi masih ada hambatan ketika membaca contoh-contoh yang ada di kitab ini, maka perlu diulang-ulang sampai lancar. Dan akan lebih baik lagi apabila diperdengarkan kepada teman yang lebih bisa. Ini insya Allah akan berpengaruh baik pada bacaan kita, insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.